Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syubhat ke-9 dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf tentang hal-hal yang biasa dilontarkan oleh orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, maka mereka suka bilang sebagian syubhat. Dan di sini disebutkan yang ke-9 adalah mereka bilang salafiyin itu tidak membantah musuh Islam, tapi sibuknya membantah para dai. Berkata penulis, syubhat ke-9, salafiyin tidak membantah musuh Islam namun sibuk membantah para dai. Bantahan terhadap syubhat ini dibagi menjadi dua sisi. Pertama, perkataan mereka, ahlus sunnah membiarkan musuh-musuh Islam. Dan yang kedua, ahlus sunnah sibuk dengan membantah para da'i. Adapun tuduhan yang pertama, maka kita katakan ini adalah perkataan tanpa dalil sama sekali. Karena ahlus sunnah wal jamaah salafiyin sejak dahulu mengajak manusia kepada agama Islam yang murni, kepada tauhid, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan kaum musyrikin, memperingatkan mereka dari bahaya kufur, kekafiran, bid'ah dan maksiat. Ahlus sunnah sejak dahulu membantah musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir dan munafik, menjelaskan jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan dan lainnya. Cara orang kafir untuk merusak agama Islam sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang sama. Cara-cara kerja mereka sama. Dan Allah Ta'ala sudah jelaskan di dalam Al-Quran, orang kafir sejak zaman dahulu telah berusaha merusak agama Islam sedikit demi sedikit, berusaha meninggalkan dan meninggalkan Islam bagi pemeluknya dengan cara memasukkan amal-amal kufur, syirik, bid'ah dan maksiat ke dalam tubuh umat Islam. Meskipun tetapi hampir semua sisi kehidupannya sudah tidak islami. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah berjuang keras membina, mendidik dan mentasfiyah dan mentarbiyah umat Islam dan membina mereka agar iman mereka kuat dan tidak terpengaruh dengan cara-cara orang-orang kafir. Karena sesungguhnya dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta akidah yang benar, maka iman bertambah kuat dan mengamalkan amal-amal soleh dengan ikhlas dan itiba. Maka dengan usaha ini, insya Allah umat Islam mendapatkan keteguhan dan kedudukan di muka bumi. Lihat surat An-Nur ayat 55. Di antara langkah mereka yang dilaknat ialah mereka memasukkan ke dalam barisan kaum muslimin orang-orang yang sama warna kulit dan bahasanya dengan kita. Akan tetapi orang-orang ini membawa pemikiran mereka, mulailah mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran setan ini ke dalam barisan kaum muslimin, sehingga terpengaruhlah orang yang terpengaruh di antara para dai kita yang tertipu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini semua sebagai akibat sedikitnya kemampuan mereka dalam bidang ilmu dan manhaj, serta dikuasai oleh semangat emosional sehingga talbis atau penyamaran musuh-musuh Allah berhasil menipu mereka. Wallahu musta'an. Dengan demikian, batallah tuduhan para pembuat kedustaan bahwa Ahlus Sunnah membiarkan musuh-musuh Islam. Adapun syubhat yang kedua, bahwa Ahlus Sunnah sibuk dengan membantah para dai, maka kita katakan, sesungguhnya perkataan bahwa Ahlus Sunnah menyibukkan diri dengan membantah para dai yang menyimpang, maka ini dianggap sebagai jalan mereka. Sebab mereka, yaitu Ahlus Sunnah, berpijak dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 55 yang artinya, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Juga bertolak dari kaidah tasfiyah, karena telah diketahui bahkan oleh orang yang ilmunya sedikit bahwa tidak setiap orang yang berdakwah lalu orang-orang berkumpul padanya itu berarti dakwahnya berada di atas kebenaran, karena banyaknya pengikut bukanlah timbangan untuk mengetahui kebenaran dari kebatilan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf yang artinya, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Seseorang itu dikenal dengan kebenaran, dan kebenaran bukan dikenal dengan seseorang. Maka kenalilah kebenaran, niscaya engkau mengetahui orang yang berada di atas kebenaran. Semoga Allah Ta'ala meridai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, al-jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Karena itulah Ahlus Sunnah Salafiyin membersihkan masyarakat Islam dari kejahatan orang-orang yang menyusup ke dalam Islam dan kaum muslimin, dan yang terpengaruh dengan mereka dari kalangan kaum muslimin sendiri, sehingga agama Allah selamat, kuat dan bersih dari segala apa yang mengotori keindahannya. Cukuplah Allah sebagai penghisab bagi mereka. Oleh karena itu, para ulama salaf sangat mengetahui bahayanya ahlul bid'ah, sampai-sampai diriwayatkan dari perkataan mereka bahwa bahaya ahlul bid'ah itu lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir. Hal itu disebabkan karena ahlul bid'ah berpura-pura menampakkan perbuatannya menolong Islam dan menampakkan kecemburuan akan hal itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebab membersihkan jalan Allah, agamanya, manhajnya dan syariatnya, mencegah kesesatan mereka yaitu ahlul bid'ah, dan mereka adalah wajib kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Seandainya Allah tidak mengadakan seorang yang mencegah kejahatan mereka, niscaya agama ini akan rusak, dan kerusakannya lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh yang menguasai kaum muslimin dari kalangan kafir harbi. Karena apabila mereka telah menguasai kaum muslimin, mereka tidak merusak hati dan agama yang ada padanya. Adapun mereka ahlul bid'ah, yang pertama kali dirusak adalah hati. Di antara contoh tokoh ahlul bid'ah yang berpura-pura menolong Islam dari negeri kafir dan ilhad adalah Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Lihatlah, dia mencela kitab-kitab akidah salafiyah dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Padahal seharusnya kitab itu dinamakan Manhajul Khawarij fi Da'wati Ilallah. Ia berkata, saya telah memperhatikan kitab-kitab akidah dan saya mendapati bahwa kitab-kitab itu ditulis bukan pada zaman kita dan hanya mampu menyelesaikan permasalahan dan muskilah pada zaman ditulisnya kitab-kitab itu. Dan pada zaman kita pun banyak sekali permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang baru. Karena itulah metode yang terdapat dalam kitab-kitab itu bersifat kaku, karena isinya adalah nas-nas dan hukum-hukum, sehingga sebagian besar para pemuda berpaling dan enggan kepadanya. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, ini adalah kekeliruan yang besar. Semuanya kaku atau kasar, saya berlindung kepada Allah. Kitab-kitab akidah yang sahih, apakah yang dimaksudkan dengan kaku adalah firman Allah dan sabda Rasulnya? Apabila ia mensifati Al-Quran dan As-Sunnah dengan kekakuan, maka ini dapat mengeluarkan dari Islam. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Ini adalah ungkapan yang menyakitkan dan keji. Kemudian beliau melanjutkan, kitab ini tidak boleh diperjualbelikan, maka wajib untuk dimusnahkan. Kata sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah salaf atau dakwah sunnah, orang-orang salafi itu sibuknya membantah sesama muslim. Yang dibantah itu para da'i yang mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau musuh-musuh Islam yang lain malah selamat dari lisan mereka. Kalau kita tanya sama mereka, siapa sih musuh Islam itu yang dimaksud? Maka tentu kita akan mengatakan musuh Islam itu diantaranya ada empat. Pertama, musyrikun, orang-orang musyrik. Yang kedua, kuffar, orang-orang kafir. Orang musyrik itu bisa jadi KTP-nya Islam, bisa jadi KTP-nya Islam. Ketiga, munafikun, orang-orang munafik. Dan yang keempat adalah mubtadi', mubtadi', ahli bid'ah. Kalau ada yang bilang kalian ustadz-ustadznya suka membantahi para da'i, kalau musuh-musuh Islam yang asli selamat dari lisan kalian, maka kita tanya balik, musuh Islam itu yang mana sih? Kalau dia bilang musuh Islam itu orang kafir, afwan, musyrik dulu, orang-orang musyrik, maka kita jawab, bukankah da'i-da'i salafi justru yang paling concern dalam masalah tauhid dan membantah syirik? Kalau kalian bilang musuh Islam itu adalah musyrik, justru kita bisa mengatakan manhaj yang paling concern dengan masalah tauhid itu manhaj salaf. Yang paling banyak buku-buku akidah membantah kemusyrikan adalah orang-orang salaf. Bagaimana kita bisa bilang, bagaimana antum bisa bilang bahwa orang salaf itu orang kafir atau musuh Islam selamat dari lisan mereka? Oh enggak, mereka pun enggak selamat. Kalau katanya musuh Islam itu orang-orang kafir, maka kita jawab gampang banget. Kajian-kajian yang mengharamkan trompet malam tahun baru, Valentine, ikut Natalan, itu kajian apa yang paling banyak ngomong begitu? Kajian salaf. Kalau katanya musuh Islam itu selamat dari lisannya orang salaf, oh salah. Kalau masalah remeh temeh receh seperti trompet aja dipermasalahkan oleh kaum salaf, apalagi yang lebih besar dari itu? Pasti yang lebih besar daripada sekedar masalah trompet Valentine tahun baru oleh da'i-da'i salafi akan dibantah habis. Jangankan itu, ini rambut aja koza, bahkan kaum, bahkan da'i-da'i atau ustad-ustad salafi banyak yang bilang koza yang gini, ini habis, ininya panjang, itu tasyabbuh bil kufar, ngikuti gayanya orang-orang kafir. Itu aja menjadi berat bagi bagi da'i salaf, apalagi yang lebih berat daripada cuma sekedar urusan rambut. Maka tidak akan lepas dari lisannya para ustad-ustad salafi untuk urusan kekafiran atau segala sesuatu yang mengantarkan mereka kepada itu, nggak selamat. Jadi kalau anda bilang musuh Islam selamat dari salafi, salah. Justru mereka juga nggak selamat. Kalau katanya itu munafikun, selamat dari lisan kalian, kalian mana pernah membantah orang-orang liberal? Maka kita jawab, membantah orang liberal di antara para da'i salafi banyak. Hanya saja memang tidak harus semuanya, karena masalah filsafat yang membuat orang-orang liberal tersesat itu adalah masalah yang butuh pengayaan. Tidak semua ustadz punya kemampuan dalam membantah pemikiran-pemikiran sesat filsafat yang banyak didengungkan oleh orang-orang munafik di Indonesia ini, khususnya dari kalangan jaringan liberal. Kalau kata kalian mengatakan bahwa da'i salafi sibuk membantah da'i, perlu juga diingat bahwa di antara musuh Islam ada yang keempat. Apa itu? Ahli bid'ah. Mungkin yang kami bantah, yang antum maksud itu adalah ahli bid'ah kali. Enggak, kalian ustad-ustad yang bagus-bagus, yang hafal Quran, yang hafal letak-letak ayat, dibantahi semua. Maka kita jawab, mungkin mereka membawa pemikiran bid'ah ke tengah masyarakat sehingga harus dibantah. Dan kita sama-sama tahu bahwa dalam dakwah itu ada namanya amar ma'ruf, ada namanya nahi mungkar. Di antara kemungkaran adalah pemikiran bid'ah, legalisasi terhadap bid'ah. Itu kemungkaran dan harus dicegah, meskipun yang mengatakannya adalah da'i-da'i yang punya pengikut yang banyak. Kami juga membantahinya, bukan juga urusan untuk kami sebenarnya. Sebenarnya untuk mereka dulu. Karena da'i-da'i yang memiliki kesalahan dan mengajak kaum muslimin kepada penyimpangan, mereka itu dosanya berkali lipat masalahnya. Kalau mereka tidak diingatkan, kasihan merekanya. Ada ustadz misalnya ngajak kepada penyimpangan dalam masalah akidah, atau penyimpangan dalam masalah sholat, atau penyimpangan dalam masalah muamalah. Kalau kita biarkan mereka, lalu mereka diikuti oleh kaum muslimin, maka dosa mereka bertambah dengan jumlah orang yang mengikutinya. Kalau kita tidak ingatkan, maka kasihan mereka. Ada pepatah yang mengatakan teman yang baik itu adalah yang mengingatkan, bukan yang menyenangkan. Teman yang harus kita cari itu adalah teman yang kalau kita salah dia ngingatkan, bukan membiarkan. Maka termasuk diantara kebaikan seorang dai adalah mengingatkan dai yang lain yang menyimpang. Cuma memang ada dua cara. Ada sebagian dai yang kalau diingatkan mudah, maka itu tidak perlu disebarkan penyimpangannya. Kita nasihati dia langsung, telepon. Kalau zaman sekarang mungkin WA, voice call, atau tatap muka langsung. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah, selesai masalahnya. Tapi ada sebagian dai yang justru ketika diingatkan malah bantah, malah membenarkan dirinya sendiri padahal tidak punya hujjah. Maka orang seperti ini boleh dibantah secara umum. Dan membantah umum maksudnya di khayalak ramai ada dua model. Menjelaskan tentang penyimpangannya, bisa jadi menyebut namanya dengan mempertimbangkan mana yang maslahat, mana yang mudarat. Dan semua cara boleh dengan mempertimbangkan tadi mana yang dengan mempertimbangkan maslahat mudaratnya. Nabi SAW ada kalanya menasihati orang langsung. Ya atau tidak? Tinggal orangnya dipanggil, diomongin. Ada kalanya Nabi SAW mengumumkan penyimpangannya kepada orang-orang supaya orang-orang tidak mengikutinya. Tapi Nabi tidak sebut namanya. Dan ada kalanya Nabi sebut namanya. Ya. Misalnya Nabi SAW tahzir Ka'ab bin Malik, sahabatnya sendiri yang diketahui tidak mengikuti perang bersama dua orang temannya. Maka umumkan namanya. Kalau datang Ka'ab, jangan ditemani. Kalau dia salam, tidak usah dijawab salamnya sampai mereka bertaubat. Ada kalanya ini, ada kalanya itu. Ya. Adapun saya pribadi yang saya praktekkan, ada kalanya saya sebut nama, ada kalanya tidak. Tergantung sudah sejauh mana pemahamannya dan penyimpangannya. Ada kalanya saya menulis dan saya sebut nama Adi Hidayat. Pernah di Samarinda saya sebut nama Abdul Somad. Ada kalanya bagi saya itu tidak penting, sehingga cukup menyebutkan apa yang salah saja. Ya. Seperti ini, saya beritahukan, saya pernah menulis tentang Adi Hidayat. Ditonton oleh orang-orang di Facebook. Mungkin di situ ada yang komen, ih, ghibah. Ada lagi yang alhamdulillah. Tapi saya punya hujjah, kapan saya sebut nama, kapan tidak. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita juga harus pahami bahwa tidak semua da'i itu boleh dakwah. Tidak semua da'i itu layak berdakwah. Bila da'i itu belum memiliki pemahaman yang cukup, atau bahkan saking kurangnya dia belum bisa membedakan mana benar, mana salah, atau da'i tersebut belum memiliki standar keilmuan, contohnya bahasa Arab pun belum memahami, membaca kitab gundul belum bisa, apalagi mau menerangkan tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang datang dalam bahasa Arab, tapi dia sendiri belum memahami kaidah bahasa Arab, maka da'i yang seperti ini tidak layak diikuti. Nah, kita ada kalanya mengatakan da'i fulan itu jangan diambil ilmunya, da'i fulan itu jangan diorbitkan, nanti kasihan umat belajar sama dia, dia sendiri buta. Jadilah orang buta menuntun sesama buta. Kalau masuk lubang, sama-sama. Kemudian juga harus kita pahami bahwa di dalam penyimpangan yang hitam sekalian itu lebih ringan daripada yang abu-abu. Kalau orang kafir, kita sudah sama-sama hitam putih. Kita dengan orang Nasrani, kita dengan orang Yahudi, kita dengan orang Hindu, Buddha, kita hitam putih. Seandainya pun kita tidak banyak concern terhadap penyimpangan keyakinan mereka, seandainya pun dalam ceramah, dalam kitab, dalam khutbah, kita tidak banyak membantah pemikiran Nasrani, Yahudi, maka tidak terlalu urgent, karena kaum muslimin pun tahu bahwa itu adalah orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, hitam putih sama kita. Ya atau tidak? Tapi kalau bajunya Islam juga, yang ngomong di mimbar, yang duduk di balik meja kajian, yang buka kitab, ternyata pakai peci juga, pakai sarung, pakai baju koko. Tapi ternyata yang dikeluarkan adalah penyimpangan, kaum muslimin bisa tertipu. Jadilah itu yang namanya abu-abu. Kalau abu-abu diikuti kaum muslimin bagaimana? Kaum muslimin enggak bisa bedakan mana benar mana salah. Ada ustadznya lagi mengatakan misalnya, jadi bapak ibu enggak apa-apa KPR jika terpaksa. Yang haram bisa jadi mubah kalau darurat, dan KPR darurat. Yang ngomong jenggotnya panjang, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis bahkan, atau ada sorbannya di kepalanya, lalu mengatakan boleh KPR jika terpaksa. Kaum muslimin, wah. Yang tidak terpaksa gini juga, alhamdulillah, boleh KPR. Yang masuk di kepala apa mereka? Boleh KPR. Kata jika terpaksanya dihilangkan ya. Padahal tidak ada KPR terpaksa. Terpaksa itu darurat, dan darurat itu kadarnya menghilangkan nyawa, menghilangkan agama. Sering dicontohkan misalnya seseorang tersesat di hutan, kemudian di hutan tidak ada makanan kecuali bangkai kambing, yang lain semuanya beracun. Ada yang gak beracun cuman bangkai kambing. Bangkai kambing hukumnya haram, tapi karena terpaksa dalam rangka mempertahankan nyawa boleh memakannya. Itu baru terpaksa. Tapi orang punya rumah, Anda punya rumah, apakah terpaksa untuk KPR? Tidak. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah mertuanya dan biasa-biasa saja. Ada yang tinggal di rusunawa, ada yang ngontrak dan hidup normal seperti biasa. Itu bukan darurat, itu hajat. Dan hajat itu hanya membolehkan yang makruh, darurat yang membolehkan yang haram. Dan tidak ada sifat darurat pada orang yang tidak punya rumah, karena banyak alternatif meskipun tidak punya rumah untuk cari tempat tinggal. Ini contoh aja. Adakah dai yang bolehkan begitu? Banyak. Jenggotan juga, bawakannya Al-Quran hadis juga. Nah, saya kira cukup. Kalau ada yang mengatakan kepada kita bahwa salafi itu orang kafir selamat, dai enggak selamat, maka kita jawab pertama, salah. Orang kafir pun enggak selamat dari lisan kami. Jangankan untuk urusan kekafiran dari agamanya, ngikuti mereka seperti menggunakan trompet, ikut malam tahun baru, ikut Valentine, bahkan soal rambut aja itu masalah bagi orang-orang salaf. Apalagi yang lebih besar dari itu. Dan kalau kalian mengatakan dai Islam tidak selamat dari salafi, maka tunggu dulu, dai yang mana? Karena dai ada yang qualified, ada yang tidak qualified. Dai ada yang lurus, ada yang menyimpang. Dai ada yang mengantarkan kaum muslimin kepada kebaikan, ada yang mengajak mereka kepada keburukan. Yang kami akan bantah mereka sampai hari kiamat dan sampai hayat kami habis adalah dai-dai yang mengajak kaum muslimin kepada penyimpangan. Adapun yang tidak, maka tidak, bahkan didukung. Syubhat yang ke-10, salafi itu suka mengkafirkan kaum muslimin. Sebelum saya lupa, langsung saja saya bantah. Salafi suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini salah banget. Bahkan salafi punya keyakinan, siapa yang meninggalkan sholat di belakangnya orang ahli bid'ah, itu bid'ah. Meninggalkan sholat secara sengaja di belakangnya ahli bid'ah, bid'ah itu sendiri. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, siapapun yang sudah lama ikut kajian di sini, karena saya lihat di sini ada juga yang baru-baru. Ya. Yang baru-baru bisa tanya kepada yang lama-lama. Kami tidak punya dua muka. Muka kami cuma satu, enggak pakai topeng. Belum pernah ada ajaran kami kalau bukan masjid salafi jangan sholat di sana. Maka teman-teman yang ikut kajian salaf sudah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun tinggal di Regensi, mereka sholat di Baitur Rahman, mereka sholat di Muhajirin, di belakang kaum muslimin. Yang tinggal di Wika sholat di As-Salam, meskipun mungkin yang imam tidak bermanat salaf. Kalau seandainya bagi kita yang bukan salafi kafir, tidak mungkin kita suruh mereka sholat di belakang mereka. Karena kalau bukan salafi itu kafir, sholat di belakang mereka batal, ya atau tidak? Malah justru terbalik sebaliknya. Yang ada kita diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, bila ada kaum muslimin mengerjakan kebid'ahan, sholat bersama mereka selama bid'ahnya bukan mukafirah. Adapun bid'ah yang ghair mukafirah, sholat di belakang mereka enggak ada masalah. Ya. Bahkan masyayikh atau para ulama bermana salaf mereka sering mengatakan hati-hati mengkafirkan kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, engkau kafir, maka perkataan kafir ini akan kembali dari kepada satu dari dua. Kalau benar, kembalinya kepada yang dijuluki kafir. Bila salah, maka kembali kepada yang mengatakannya. Syubhat ke-10, salafiyin mengkafirkan kaum muslimin. Ketahuilah bahwa takfir atau mengkafirkan seorang muslim adalah masalah yang sangat berbahaya. Seseorang tidak seharusnya ceroboh dalam menghukumi manusia dengannya. Karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin menempuh cara terperinci dalam masalah ini sesuai dengan pendapat ulama salaf, berbeda dengan ahlul bid'ah seperti khawarij dan orang-orang yang berada di atas jalannya. Berikut ini kita bawakan perkataan para ulama salaf mengenai masalah takfir, sehingga menjadi jelaslah kebatilan tuduhan dusta ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sungguh aku berbicara dalam suatu ilmu yang dikatakan padanya engkau salah. Itu lebih aku sukai daripada berbicara tentang suatu ilmu yang dikatakan kepadaku padanya engkau kafir. Di antara aib ahli bid'ah ialah sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Dan di antara sifat terpuji para ulama ahlu sunnah adalah mereka hanya menganggap salah dan tidak mengkafirkan. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari umat Islam karena suatu dosa selama ia tidak menghalalkannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mewajibkan dan mengharamkan, ganjaran dan siksaan, serta pengkafiran dan memfasikkan ialah dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada hak bagi seorang pun dalam menetapkan hukum ini. Kewajiban atas manusia hanyalah mewajibkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya wajibkan dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan. Beliau rahimahullah juga berkata, sesungguhnya pengkafiran yang umum sama seperti ancaman yang umum, wajib mengatakan dengan kemutlakan dan keumumannya. Adapun menghukumi pribadi tertentu bahwa ia kafir atau bersaksi bahwa ia berada di dalam neraka, maka harus diketahui dalil yang jelas atas orang tersebut. Karena dalam menghukumi seseorang harus terpenuhi syarat-syaratnya serta tidak ada penghalang. Pelaksanaan hukum pengkafiran diserahkan kepada ahlul ilmi yang ahli. Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala berkata, memutlakkan pengkafiran atau berbicara tentang pengkafiran atas berbagai kelompok maupun pribadi-pribadi tertentu bukanlah hak setiap orang. Adapun orang-orang jahil, sekelompok orang, dan sebagian para pengajar, maka mereka tidak memiliki hak untuk memutlakkan pengkafiran kepada pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, atau negara-negara tertentu, karena mereka bukan ahlinya dalam hukum ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa Ahlussunnah bukanlah orang yang gampang dan serampangan mengkafirkan seseorang. Mereka memiliki kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dalam masalah ini, karena masalah mengkafirkan adalah masalah yang sangat berbahaya. Kata orang, salafi itu suka mengkafirkan kaum muslimin. Tadi saya sudah sebutkan, bukti nyata bahwa itu tidak benar adalah salafi sholat di belakang yang bukan salafi. Beda dengan jokam. Jokam tidak mau sholat kalau tidak di imamnya jokam. Tahu jokam? Itulah. Tadi di sepanjang paragraf ini, sayangnya mic-nya cuma satu. Saya pakai mic cuma satu karena boyanya cuma mic satu. Mic boyanya yang dua tertinggal. Tadi sebenarnya kalau kita sambil baca langsung saya suruh lingkari, antum akan dapati 7 kaidah. Di dalam beberapa paragraf yang ada di sini ada 7 kaidah dalam mengkafirkan. Mari kita, saya bacakan sedikit-sedikit, antum kasih lingkaran atau langsung kasih angka di situ 1, 2 dan seterusnya. Kadang-kadang angkanya mau enggak mau harus di tengah paragraf. Tadi kata Kata Ustaz Yazid, ketahuilah bahwa takfir atau mengkafirkan seorang muslim itu masalah berbahaya. Ini kaidah pertama. Kaidah pertama, mengkafirkan kaum muslimin atau menetapkan dia itu masih muslim atau kafir, itu masalah bahaya. Karena ini kaidah pertama, bahwa takfir itu masalah bahaya, maka tidak boleh sembarangan melakukannya. Ada kaidah, dan sudah kita dapati satu kaidah. Kaidah yang kedua, ada kata-kata, karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin menempuh cara terperinci. Ini kaidah kedua, bahwa mengkafirkan kaum muslimin itu ada rincian, tidak serampangan dan tidak sembrono. Ada apanya? Halo, ada apanya? Ada rincian. Dan rincian ini pernah saya beritahukan di majelis ini. Saya bilang pekafiran itu ada dua. Ada mujmal dan ada yang kedua apa? Muayyan. Ada yang global, ada yang tunjuk hidung individu. Kalau kita mengatakan barang siapa melakukan santet maka dia kafir, itu global. Lalu ada seorang laki-laki melakukan santet, lalu kita bilang kamu kafir, itu namanya ta'yin. Ada global, ada tunjuk hidung, ada vonis individu. Nah, kaum muslim salafiyun dalam mengkafirkan itu ada global, ada terperinci. Kapan global, kapan terperinci, itu ada kaidah. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba semuanya dihukumi kafir. Ya. Tapi enggak juga semua dibilang muslim. Ada orang mengatakan saya tidak percaya ada Allah. Oh gitu, iya. Terus kita bilang, oh enggak apa-apa kamu muslim, tapi hati-hati jangan sampai nanti jadi kafir. Oh enggak, kita bilang kalau kamu meyakini begitu, kau bisa jadi kafir. Ya. Lalu kita jelaskan hujjah. Setelah dijelaskan hujjah dia bilang, pokoknya saya tidak meyakini Allah ada. Oh sudah, berarti kafir. Ketiga, pada perkataan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, dan diantara sifat terpuji para ulama Ahlussunnah adalah mereka menganggap salah tidak langsung mengkafirkan. Itu artinya jamaah, kaidah yang ketiga adalah mengatakan itu salah, itu tidaklah bermakna itu kafir. Atau mengatakan seseorang kamu salah, itu tidak sama dengan kamu kafir. Paham enggak? Saya ganti bahasanya. Mengatakan kekafiran kafir tidak bermakna langsung mengkafirkan pelakunya. Paham ya? Contohnya apa ya? Contohnya ada perempuan enggak mau pakai jilbab. Dia bilang, pokoknya aku tidak mau pakai jilbab. Taruhlah suaminya yang nyuruh istrinya. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu pembatal keislaman adalah menolak syariat Islam. Dan menganggap halal menolak syariat Islam itu. Kita bilang, Mi, atau si laki-lakinya bilang, kalau kamu tidak mau ikut aku, itu namanya kamu menolak syariat Islam. Dia bilang, biar aja. Eh, kamu tidak boleh gitu loh, itu pembatal keislaman. Biar aja. Mau aku Islam kok, aku mau kafir, pokoknya aku tidak mau pakai jilbab. Ketika suaminya mengatakan, hei, kamu bisa jatuh ke dalam kekafiran. Apakah itu sama dengan, hei, kamu kafir? Jawabannya, tidak sama. Artinya, menjelaskan sebuah penyimpangan, apalagi bentuk kekafiran, tidak bermakna, gini nah tandanya, sama dengan kasih coret. Apa artinya? Tidak sama dengan mengkafirkan orangnya. Paham ini? Nah, kadang sebagian orang baper. Kita dikafirkan. Nah, kapan mengkafirkan Bapak? Iya, waktu Ustaz dulu bilang apa? Di kajian katanya, siapa yang suka ke kuburan dan minta-minta di sana itu kafir, musyrik. Loh, kami berarti? kita ketemunya kapan, vonisnya kapan. Saya bicara global, Pak. Saya bilang ini ada kubur nih, ada orang di situ datang bukan mendoakan yang dikubur, tapi minta-minta sama yang dikubur. Dia bilang, wahai wali, berikan saya rezeki. Saya bilang itu syirik lagi kafir. Ada orang nonton video saya, dia bilang, dikafirkan kita. Maka kita bilang, menyebutkan sebuah penyimpangan sebagai bentuk kemusyrikan dan kekafiran tidak sama dengan menjatuhkan vonis kepada pelakunya. Enggak dong, sama aja dong. Enggak, pokoknya enggak. Sama. Enggak. Saya yang punya keyakinan, kok kamu maksa? Keyakinan saya jatuh ke dalam kekafiran tidak langsung menjatuhkan pelakunya ke dalam kekafiran itu sendiri. Jatuh ke dalam kekafiran tidak otomatis pelakunya jadi kafir. Itu keyakinan saya. Kalau Anda mau bilang itu sama, jangan maksa. Ini keyakinan saya kok. Keyakinan mana bisa dipaksa? Kalau saya punya prinsip, siapa yang datang ke gereja memberikan selamat kepada orang-orang datang, bahkan mengatakan kalian saudara kami dan agama kita sama saja, mau Islam mau Kristen sama aja, semuanya bisa mengantar ke surga, orang itu jatuh ke dalam kekafiran-kekafiran besar secara global. Lalu ada yang nonton video ini atau lagi nyimak Facebooknya, dia bilang, kita kemarin yang begitu kafir berarti kita. Saya katakan tidak setiap yang saya bilang kafir otomatis orangnya jatuh ke dalam kafir. Bila saya menyebutkan ini adalah sebuah bentuk perbuatan kekafiran, pelakunya bagi saya belum tentu kafir. Nanti ada kaidah. Kita baru dapat berapa kaidah? Bertiga, saya punya 7. Maka dengerin dulu, jangan langsung baper. 4. Kaidah 4 ada pada kata-kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, mewajibkan dan mengharamkan, ganjaran dan siksaan serta pengkafiran dan memfasikkan adalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kaidah keberapa? Artinya, dalam mengkafirkan itu pakai dalil. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya tidak serampangan, kita pakai dalil. Maka kalau ada yang mengatakan, kamu enak sekali mengkafir-kafirkan perbuatan kami, okelah saya terima, kaminya enggak kafir, perbuatan kami kafir. Tapi janganlah mengkafir-kafirkan perbuatan kami. Maka kita jawab, mengkafirkan itu kembali kepada Allah dan Rasulnya, kami punya hujah, punya dalil. Keyakinan kami, meminta-minta kepada yang selain Allah itu kekafiran, kemusyrikan. Misalnya menggunakan dalil firman Allah Ta'ala, misalnya saya pakai dalil bahwa orang-orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Latta Uzzamanat, yang sama-sama kita ketahui bahwa Latta itu adalah kuburan. Latta itu apa betulnya? Maaf. Latta itu apa? Orang. Waktu disembah sudah mati atau masih hidup? Yang disembah apanya? Kuburannya. Oleh Nabi dibiarkan atau dilestarikan? Saya yang salah. Oleh Nabi dibiarkan atau dihancurkan? Oh iya, tadi saya ngomong apa? Oleh Nabi dilestarikan atau dihancurkan? Berarti perbuatan datangi kuburannya Latta dan minta di sana itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Ini dalil atau bukan? Berarti kalau kita bilang, Pak, datang ke sana, ke kuburan Mbah Anu, Wali Anu, Sunan Anu, minta-minta di sana, wahai Sunan, mintalah jodoh. Itu sama seperti orang kafir di zaman Nabi datang kepada Lata dan mengatakan, wahai Lata, minta nahanu, minta nah rezeki. Kalau seandainya Anda hidup di zaman Nabi atau Nabi ada sekarang, perbuatan Anda oleh Nabi dilestarikan atau dihancurkan? Oleh Nabi, orang-orang yang datang ke kuburnya Lata itu dianggap muslim atau kafir? Kafir. Bila Nabi ada sekarang, mungkin Anda dianggap yang sama. Ya atau tidak? Artinya, jadi kembali ke kaidah yang keempat, bahwa kita dalam menetapkan pengkafiran itu memang dasar rampangan pakai dalil. Kaidah kelima, ada pada perkataan beliau, sesungguhnya pengkafiran yang umum sama seperti ancaman yang umum. Wajib mengatakan secara mutlak dan umum. Ini kaidah keberapa? Kelima. Artinya, kalau ada yang memang itu jatuh ke dalam kekafiran, maka jelaskanlah, tapi secara global. Dan itu boleh. Bahkan siapapun boleh. Secara global, siapapun boleh. Hatta talibul ilmi. Misalnya dia mengatakan, maaf pak, yang saya ketahui bahwa datang-datang ke kuburan dan minta-minta di sana itu adalah kemusyrikan. Itu global atau tidak? Global. Talibul ilmi boleh. Yang tidak boleh nanti ketika sudah masuk ke dalam tunjuk hidung. Berarti bapak itu sudah masuk dalam vonis. Dalam vonis tidak semua orang. Ya. Adalah hak. Kalau ada yang bilang gini, tidak boleh mengkafirkan, itu hanya Allah yang berhak mengkafirkan. Kita tidak boleh mengkafirkan orang. Lah, kalau gitu ngapain kita belajar? Itu tidak. Kalau ada orang bilang, tidak boleh bilang, tidak boleh menyalah-nyalahkan. Yang boleh menyalahkan itu 2 + 1 = 2, itu yang boleh menyalahkan hanya Allah. Lah kalau gitu untuk apa kita sekolah? Karena ketika kita belajar, kita tidak boleh menyalahkan yang salah. Aneh dong. Ya atau tidak? Jemaah waktu SD ada pelajaran agama kan? Hah? Berapa nilai antum? Waktu pelajaran agama ada ujian agama? Waktu salah guru antum bisa menyalahkan? Menyalahkan. Antum jawab satu persatu atau antum tulis tidak boleh menyalah-nyalahkan. Yang boleh menyalahkan hanya Allah, Bu. Gitu? Semua orang wajib 100. Nilainya di rapot semua agama 10. Tidak, dikarenakan ibu gurunya punya ilmu, dia tahu ini salah, jadi dia bilang salah. Dan itu wajar. Kalau orang belajar lalu tidak boleh menyalahkan, kasihannya bang belajar. Buat apa juga dia belajar? Dia belajar untuk tahu yang benar. Dia tahu yang benar, maka dia tahu mana yang salah. Kalau dibilang yang mengatakan ini salah, itu tidak boleh. Hanya Allah yang boleh mengatakannya. Oh, buat apa kita belajar? Yang ke berapa? Yang keenam adalah pada bagian bawahnya, paragraf yang sama. Karena dalam menghukumi seseorang harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Ini adalah kaidah yang keenam, bahwa dalam menjatuhkan vonis harus ada syarat dan penghalang. Maaf, harus terpenuhi syarat dan hilang penghalang. Apa saja syarat memvonis? Maaf, apa saja syarat seseorang bisa dikatakan kafir? Enggak ada di situ. Harus dicatat. Apa saja syarat seseorang dikafirkan? Kata para ulama, syarat yang pertama adalah an yakuna aliman bitahrimi hadzal mukaffir. Catat. An yakuna aliman bitahrimi hadzal mukaffir. Catat sudah. Hah, belum tahu caranya. Yang pertama adalah tahu. Tahu. Tahu bahwa ini mengkafirkan dirinya. Tahu bahwa ini bisa mengkafirkan dirinya. Dan itu dilarang. Tahu bahwa ini bisa mengkafirkan dirinya dan itu dilarang. Dilarang maksudnya perbuatannya itu loh. Contoh, santet, menyantet. Meskipun orang di zaman sekarang kayaknya masa iya tidak tahu kalau itu mengkafirkan pelakunya. Yang lain aja, memakai jimat, itu. Memakai jimat. Dia bisa jatuh ke dalam kekafiran bila sebenarnya dia tahu bahwa memakai jimat itu terlarang dan itu mengkafirkan dirinya. Coba jamaah jawab, apakah setiap orang tahu bahwa begitu? Bahwa jimat itu bisa mengkafirkan orang yang memakainya? Tidak. Bahkan sebagian ustaz bilang tidak apa-apa pakai jimat, asalkan keyakinannya tetap Allah yang menyelamatkan. Dia bilang pakai ini. Saya waktu mau kuliah dikasih tante saya kartu. Kartu itu ada tulisan Arabnya. Ini taruh di dompetmu nak. Kalau ada ini kartu dalam dompetmu, insya Allah tidak akan kamu celaka, pasti selamat. Biar kamu nabrak itu motormu pasti belok. Ya iyalah pasti belok. Pokoknya kalau kamu celaka itu. Pokoknya kau tidak celaka. Itu, tahukah kira-kira bahwa itu bisa mengkafirkan orang yang menggunakannya sebagai jimat? Kenapa? Kata mereka, ini kan tulisannya Arab. Dipikirnya semua yang tulisannya Arab itu tidak apa-apa. Antum waktu kecil pakai itu enggak, black box di pinggang? Black box. Bagaimana dipakai? Di pinggang kan ada kotak kecil, ditaruh di pinggang. Ini untuk menangkal mara bahaya dari bayi. Itu mama. Apakah dia tahu bahwa itu sebenarnya adalah kesyirikan? Mana tahu orang di zaman dahulu. Mereka melakukannya karena disuruh ustaz malah. Katanya ini tidak apa-apa, dalamnya Al-Quran. Ini sudah kita tulis, disalin Al-Quran. Kul sudah disalin, dilipat-lipat, masukkan dalam black box itu. Gitu. Ini menangkal bahaya dari anak bayi. Tidak diganggu dia sama setan. Dia menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Apakah mereka sadar bahwa itu adalah kemusyrikan? Tidak, orang di zaman dahulu mana mengerti. Lalu kalau mereka tidak mengerti, apakah mereka pasti jatuh ke dalam kekafiran? Tidak, syaratnya tidak terpenuhi yang nomor satu. Kenapa? Dia harus tahu bahwa itu adalah pelakunya. Kedua adalah muta'ammidan li fi'lihi. Catat. Muta'ammidan li fi'lihi. Sengaja untuk melakukannya. Sengaja melakukannya. Karena ada juga orang tidak sengaja melakukannya. Antum pernah dengar hadis begini enggak? Seseorang saking senangnya ada seseorang kehilangan untanya. Lalu untanya kembali. Saking senangnya dia bilang apa? Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Terbalik, saking sakitnya terbalik ngomongnya. Gitu enggak? Nah, apakah orang itu kafir? Orang itu ngomong loh, ya Allah, kamu hambaku, aku Tuhanmu. Kalau ada orang ngomong begitu, saya punya keyakinan, Allah itu hambaku, aku Tuhannya. Ngomong begitu sengaja dan tahu bahwa itu sebenarnya kekafiran, dilakukannya, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Tapi ada kalanya orang itu tidak sengaja. Ada kalanya orang itu terpleset lidahnya. Ada kalanya orang yang punya tidak sengaja. Tidak tahu, tidak sengaja. Saya tanya, menginjak-injak Quran, itu mengkafirkan pelakunya. Ini Quran ditaruh di tanah terus diinjak-injaknya, itu mengkafirkan pelakunya atau tidak secara global? Iya. Tapi ada orang tidak sengaja tertendang, bahasa Bali Bapak, tertendang, terinjak, tidak sengaja, apakah itu mengkafirkan pelakunya? Berarti ada juga syarat yang kedua, yaitu dia sengaja. Syarat yang ketiga adalah mukhtaron. Mukhtaron artinya dia yang pilih melakukannya, tidak. Ada orang melakukan kekafiran, siapa yang tahu? Tidak dapat hadiah karena tidak ada hadiah. Siapa yang tahu? Ada orang melakukan kekafiran dengan cara menghina Nabi, tapi dia dipaksa. Siapa? Ammar bin Yasir. Tangi, wahai Ammar, bagaimana kabarmu? Ya Rasulullah, aku ditindih banget. Tapi ya Rasulullah, mereka bilang begini, kalau kamu mau dikurangi siksanya, hina dulu Muhammad. Maka terus apa yang kamu lakukan? Ya aku menghina engkau ya Rasulullah. Aku bilang engkau ya Rasulullah. Bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap pada iman, cuman aku terpaksa karena aku tidak tahan dengan batu yang ditaruh di dadaku. Maka adu faud. Nanti kalau mereka kembali lagi, laku. Artinya ada syarat yang ketiga, apa itu? Tidak ada yang maksa, itu baru mengkafirkan pelakunya. Lah kalau terpaksa, misalnya mamanya bilang gini, bantu mama panggil pendeta, pokoknya besok kamu ikut acara pembaptisan, besok pokoknya ada acara kekafiran lah di rumahnya, pokoknya ikut, kalau tidak misalnya kamu mati atau suamimu mati, kita kirimkan dukun-dukun buat suamimu. Lihat aja, parang mutar sendiri, kepala suamimu habis. Ada, soalnya saya pernah dengar cerita begitu. Mengancam anaknya yang perempuan. Ya, kalau sampai begini begitu, suami itu parah. Ya. Karena apa? Dipaksa. Masalahnya adalah nyawa. Itu bisa jatuh, dijatuhkan ke kafiran. Penghalang untuk dijatuhkan berarti kebalikan dari tiga ini. Coba dicatat. Penghalang mengkafirkan. Satu berarti apa? Jahil. Kalau syaratnya yang bisa mengkafirkan adalah dia harus orang yang tahu. Berarti penghalangnya untuk dikafirkan? Dia jahil, tidak tahu. Berapa sudah kaidahnya? Sisa satu setelah azan insya Allah. Kaidah yang ketujuh ada pada paragraf Syekh Shalih bin Fauzan. Kata beliau, memutlakkan pengkafiran atau berbicara tentang pengkafiran atas pribadi, kelompok, itu bukan hak setiap orang. Itu nomor tujuh. Pengkafiran terhadap pribadi, berarti ini takfir yang mana? Yang global atau yang vonis? Yang vonis. Pengkafiran dengan bentuk vonis, ta'in atau mu'ayyan, itu bukan haknya. Adapun orang jahil atau sekelompok orang, sebagian pelajar, mereka tidak punya hak untuk memutlakkan pengkafiran kepada pribadi, kelompok atau negara, karena mereka bukan ahlinya. Dengan kata yang lain, takfir secara muayyan kiamat dan orang-orang yang punya pengkafiran terhadap pribadi atau tak haknya para ulama dan orang-orang yang punya kapasitas. Tidak boleh setiap orang mengkafirkan setiap orang yang lain berdasarkan pengetahuannya padahal dia orang awam. Ada perkataan Ibnu Taimiyah sampai ngomong begini kepada salah seorang Jahmiyah, kepada salah seorang pengikut Jahmiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau aku meyakini dan mengatakan seperti yang kamu katakan, aku jatuh ke dalam kekafiran. Tapi aku tidak mengkafirkanmu karena aku tahu kau orang bodoh. Apa katanya? Kalau aku punya keyakinan dan mengatakan dengan keyakinanmu, keyakinan Jahmiyah, niscaya aku jatuh ke dalam karena aku tahu itu mengkafirkan. Aku dan aku tidak ada yang memaksa untuk meyakini dengan yang kamu yakini. Aku jatuh ke dalam kekafiran. Tapi aku tahu kamu bodoh, orang awam, sehingga kamu jatuh ke dalam kekafiran yang kamu tidak tahu bahwa itu mengkafirkan dirimu. Ini termasuk diantara bentuk para ulama di dalam berhati-hati dalam mengkafirkan seseorang. Meskipun dia tahu itu adalah mengkafirkan, dia tidak langsung menjatuhkan vonis takfir tersebut kepada sembarang orang secara serampangan. Padahal kita tahu Ibnu Taimiyah itu ulama. Level ulama saja hati-hati. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita pun harus hati-hati. Hati-hati dalam mengkafirkan, hati-hati dalam menjatuhkan vonis kepada seseorang. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari buku yang kita baca. Kesimpulan, bila ada yang bilang sama antum bahwa para ustad-ustad bermana salaf, mereka selamat orang kafir dari lisannya, maka itu tidak benar. Bila ada yang mengatakan kepada antum bahwa kamu membantah para da'i, maka katakan benar jika da'inya menyimpang. Dan kalau antum bahwa salafi suka mengkafirkan kaum muslimin, maka jawab dengan kaidah dan jawab dengan bukti. Kalau mau pakai bukti, maka bilang Belum selesai. Sudah masuk bukunya. Sudah dilipat mejanya. Belum, belum selesai. Siapa bilang saya mau selesai? Setengah sembilan belum selesai. Belum, belum. Apa sudah saya ngomong tadi? Antum sih. Apa tadi? Artinya dai-dai atau teman-teman yang sudah ngaji sunnah, yang ngaji salaf bareng, apa masalahnya? Ah, itu kan takiyah aja. Takiyah gimana? Masa takiyah hari-hari? Ya. Apalagi kita statusnya makmum kok, bukan imam. Ya. Dan teman-teman yang tinggal di komplek-komplek perumahan, misalnya di Semigan Pratama, imamnya misalnya Ikhwanul Muslimin, mereka sholat di belakang mereka. Sholat di Regensi, imamnya Asy'ari, sholat di belakang mereka. Kalau dibilang mengkafirkan, harusnya mereka sholatnya di rumah aja. Karena kalau kafirkan, sholat di belakang mereka batal. Dan jawablah bahwa salaf atau kajian sunnah atau manhaj salaf dalam mengkafirkan itu punya kaidah. Setidaknya tadi kita bahas ada berapa? 7. Teman-teman harus tahu bahwa, perhatikan, beda artikel, beda jumlah, beda bahasa, beda poin, beda ustadz, beda masyaikh, bisa beda jumlah, bisa beda poin, bisa beda bahasa dalam kaidah. 1-7 tadi adalah yang saya bisa bahasakan sebatas yang ada di bukunya. Mungkin kalau antum buka tulisan-tulisan ustadz yang lain atau para masyayikh yang lain, antum dapati kaidahnya bukan 7, 12. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bukan berarti ini kurang. Ini pun bahkan sudah cukup 7. Seperti yang tadi sore saya tonton, guru saya Syekh Sa'ad Al-Khatlan, beliau pengajar Masjidil Haram dan ngajarnya kalau bulan Ramadan. Kalau bulan biasa Syekh Khatlan ngajarnya di Riyadh, karena dosen di Universitas Imam Muhammad bin Su'un. Beliau punya 6 kaidah. Tapi saya tadi enggak sempat nyatat. Tapi meskipun enggak sempat nyatat, di sini sudah banyak kaidahnya, 7. Artinya kita pakai kaidah. Meskipun dalam pembahasannya agak beda-beda, tidak baku dalam kata-katanya, tapi intinya sama. Wallahu a'lam bishawab, dan sudah jam 8. Ini masih ada pertanyaan. Tapi memperhatikan kemaslahatan, maka ini insya Allah terpaksa tidak dibacakan dulu pertanyaannya dan tidak ada tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.